আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ। বা'দু, pendengar RRI rahimakumullah di mana saja Anda berada. Pada saat yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam rangka bedah tafsir Syekh Sya'rawi dalam program Penyejuk Iman dan Islam, yang pada pertemuan ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Itu ada 8. Pertama, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil saja, dan kamu lalu berpaling. Pendengar yang berbahagia, ayat ini masih bercerita tentang keengkaran dan keteledoran Bani Israel terhadap ayat-ayat Allah. Sebagai agama yang hanif, Islam diturunkan Allah mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Isa serta Nabi Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihim ajma'in. Kemudian apa yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel ini adalah merupakan kebaikan yang diakui oleh agama-agama selain daripada agama Yahudi dalam konteks ini. Jadi Islam juga, ketika kita melihat ayat-ayat yang khusus untuk kaum muslimin, tidak keluar dari konteks ayat perintah dan janji yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan sebanyak 8 buah janji ini. Misaq dalam bahasa Al-Quran ini adalah suatu janji, suatu peraturan yang terikat antara satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Allah mengikat Bani Israel dengan misaq, perjanjian ini. Dalam artian, kalau Bani Israel melakukannya, mereka berhak mendapatkan surga, sebagaimana ayat 82 pada pertemuan yang lalu, Ashabul Jannah. Bila mereka tidak melakukannya, maka Allah juga berhak memberi mereka neraka. Karena misaq ini ada perjanjian, adalah perjanjian yang punya implikasi, punya feedback, umpan balik, dan sanksi-sanksi yang tegas. Nah, kalau kita melihat satu persatu dari janji ini, maka kalau 8 janji tadi, yaitu menyembah Allah, berbuat baik kepada ibu dan bapa, demikian juga kerabat, anak yatim, miskin, berucap yang baik kepada orang lain, mendirikan sholat dan membayar zakat, ini sudahlah, sudah cukuplah kebaikan di dunia. Karena ada yang menyangkut masalah keyakinan ibad, yaitu tentang tauhid, tidak syirik. Setelah itu ada hubungan antar sesama manusia. Kalau insya Allah seseorang sudah baik dengan ibu dan bapaknya, maka dia akan mudah berbuat baik kepada orang lain. Dengan juga kerabatnya, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan ini semua diperlukan hati yang lembut. Nah, hati yang lembut harus dipotopang dengan tauhid yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang kalau tidak baik kondisi jiwanya, maka dia tidak akan berucap yang baik. Makanya kalau kita melihat seseorang yang sudah di dalam jiwanya itu dengki, dendam, kesumat, kemarahan, maka yang keluar dari mulutnya adalah apa yang disimpan oleh hatinya, tidak bisa ditipunya. Para pendengar yang berbahagia, maka kalau kita melihat hubungan antara satu poin dengan poin yang lain diikat oleh Allah dalam sebuah misal, ini menunjukkan bahwa berbuat baik dalam keberimanan kepada Allah ini adalah merupakan serangkaian yang tidak bisa terlepas antara ubudiyah, muamalah, dan juga solidaritas sosial dalam bentuk zakat. Inilah pengantar dari saya dan mungkin bisa diskusikan dengan rekan-rekan yang lain. Ya, Ustaz Hanafi, menarik sekali ini perjanjian yang antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang Yahudi, di mana ada 8 poin di sini. Tapi yang saya soroti di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ihsana, berbuat baik. Akan tetapi untuk kalimat-kalimat selanjutnya Allah tidak mempergunakan kata-kata ihsana di sini. Apakah ihsana di sini maktuf dia ke redaksi yang lain atau bagaimana? Atau hanya sebatas berbuat baik kepada orang tua, ihsan? Saya kira yang penting dijelaskan di sini adalah kata-kata ihsan di situ, ihsana itu. Apakah hanya untuk orang tua ataukah kepada orang lain juga kita bisa peruntukkan? Bagaimana ini? Jadi secara redaksional, makna ihsan ini adalah melakukan lebih dari yang diwajibkan. Jadi misalnya terkadang manusia melakukan sesuatu perbuatan sebatas yang diwajibkan, sholat sebatas melepaskan kewajiban. Namun bila dia melakukan sunat, bangun malam, bertasbih setelahnya, ini termasuk dalam kategori ihsan. Nah demikian juga lah berbuat baik kepada orang tua. Tidak, janganlah hanya sebatas yang kaku-kaku, yang baku-baku saja. Jangan. Tapi banyak lain model-model perbuatan yang bisa dapat merangkai hubungan baik antara seorang dengan orang tuanya. Demikian juga sebenarnya ayat ini, walaupun kata-kata wabil walidaini ihsana wazil qurba, ini juga ada penekanan sedikit untuk orang tua. Tapi untuk zil qurba, kaum kerabat, anak yatim, masakin juga diminta untuk berbuat baik lebih daripada kewajiban. Jadi kalau melihat tafsir yang kita sedang bahas ini, maka kata-kata ihsan ini juga adalah merupakan nilai tambah dari perbuatan baik dan perkataan yang mulia. Iya, jadi ihsan ini memang sangat wajar diprioritaskan kepada orang tua saya lihat, karena kasih ibu itu sepanjang masa ya. Iya. Kasih ayah sepanjang galah. Sepanjang galah. Kasih Anda sejauh mana? Itu kalau misalnya kita pergi ke Malaysia itu di bodi kereta api Tanah Melayu atau KTM itu sering ditulis. Artinya apa? Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena kasih mereka berdua itu tiada pernah habis dan tiada pernah berhenti. Kaum kerabat mungkin juga perlu kita kasih, tapi tidaklah seperti orang tua pernah mengasihi kita. Maka sangat wajar ketika kita berdoa kama robbayani shoghira, sebagaimana mereka mendidik kita di waktu kecil. Kita tahu bagaimana orang tua yang lagi enak makan, kita waktu itu masih bayi, buang air, makan akhirnya ditinggalkan, buang air, dia bersihkan, sambung lagi makan, mungkin ada tercampur-campur sikit gitu kan. Lagi nyenyak-nyenyak tidur, ingin menyusui, terganggulah tidurnya. Apakah wajar bila kemudian kita memperlakukan orang tua sebatas kewajiban saja? Saya rasa apa yang dikatakan Al-Quran dengan wabil walidaini ihsana sangatlah tepat. Berbuat baiklah kepada orang tua sebagaimana kamu pernah diperlakukan baik kamu pernah diperlakukannya dengan sangat baik di waktu kita kecil. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, kalau kita melihat ada satu poin yang bisa kita kaitkan di sini. Ketika Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Jadi menurut para ulama, artinya apa yang baik menurut syariat. Nah, itu yang kata-kata husna di sini. Baik menurut syariat. Jadi ada rambu-rambunya. Namun selanjutnya mereka ada berbeda pendapat. Ya, apakah baik itu hanya menurut syariat saja atau juga ada yang baik menurut akal? Maka bisa kita jawab, ya, apa yang baik menurut akal dari hal yang tidak ada teksnya adalah baik menurut syariat. Nah, ketika syariat tidak membuat teks-teks yang memberi rambu-rambu, maka ketika akal menetapkan itu baik, maka baiklah dia. Karena akal, kenapa? Karena akal terkadang-kadang berbeda menilai sesuatu. Contoh kecilnya sajalah, undang-undang porno aksi dan pornografi seperti yang akan dibahas, disahkan ini. Ini kalau kita melihat orang-orang yang sangat-sangat rasional dan orang-orang yang tidak senang dia dibatasi gerak-gerik dan porno aksinya, ya, mereka tidak mau ini mereka menerima kehadiran undang-undang yang seperti ini. Kenapa? Mereka tidak berjalan sesuai syariat Tuhan. Nah, namun ketika orang-orang yang ingin akalnya dibimbing oleh syariat, mereka sangat setuju. Kenapa? Karena secara domir, secara perasaan, secara fitrah, ini akan merusak secara luas kehidupan manusia, peradabannya, dan juga pola pikirnya. Nah, maka kalau kita melihat, saya mendengar kemarin, Bali lewat gubernurnya mengatakan kami tidak setuju atas undang-undang pornografi ini. Maka kalau saya berpikir, analisa saya berjalan, ya, Indonesia ini 33 provinsi, harus paham mereka juga, ya. Jangan karena Anda sendiri yang menolak lantas mengorbankan 32 provinsi yang setuju. Nah, inilah demokrasi, kan. Kalau menurut saya, kalau Anda tidak setuju silakan saja, tapi mayoritas setuju, ya Anda harus ikut. Nah, mungkin kalau memang di Bali tak mau rakyatnya ditutupi, ditutup dengan pakaian, istilahnya maafnya mau juga buka-bukaan, ya buat saja undang-undang antum sendiri, perda, ya. Perdanya sendiri, yang membolehkan membuka-buka di tengah jalan, silakan. Tapi jangan dilarang kalau ada provinsi dan daerah-daerah lain yang ingin menutup masyarakatnya dengan pakaian islami. Kan begitu cara-cara yang baik. Iya. Tapi jangan digeneralisasi seolah-olah semuanya macam suara-suara yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita voting lah sekarang, mana lebih banyak suaranya? Saya yakin 100%, 75% pasti setuju undang-undang itu diterapkan. Nah, jadi kalau hanya 35% suara Mega, 65% suara SBY misalnya, apa kita katakan Mega itu jadi presiden? Iya. Tidak, kan? Iya. Siapa yang menang, kan, begitu. Nah, inilah dia. Oke, Ustaz Nafi, menarik sekali itu. Ada satu hal yang saya pahami dari ayat 83 ini. Allah kan sudah membuat perjanjian dengan orang-orang Bani Israel nih. Akan tetapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa tawallaitum. Dengan ikatan janji yang begitu kuat dan perjanjian yang dibuat bukan hanya antara manusia dengan manusia, tapi sudah tinggi hubungannya itu antara manusia dengan Allah, akan tetapi summa tawallaitum. Akhirnya orang Bani Israel juga malah mengingkari perjanjian yang sudah mereka buat dan mereka ikrarkan. Nah, di sini yang saya pahami, saya memahami bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini selamanya tidak pernah bisa kita percaya. Ya. Kenapa? Karena dengan Allah saja mereka berani untuk mengingkari perjanjian, apalagi kalau kita membuat perjanjian dengan mereka. Ya, apa yang Ustadz perdana katakan tadi, itu kalau orang Arab bilang mia fil mia, 100% benar itu. Sangat setuju kita itu. Kenapa? Memang begitulah realitas dan kenyataannya. Bukan lagi teori-teori, tapi begitulah kenyataannya mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang namanya Israel itu mu'ridun, suka kali memutuskan perjanjian, suka kali berpaling, suka kali membatalkan hal yang sudah disepakati. Akhirnya apa? Mereka sendiri yang mendapat kehinaan di sisi Allah. Manusia yang paling bodoh di dunia ini pun mengatakan mereka itu orang kejam, orang yang tidak berperi kemanusiaan, dan orang-orang yang melanggar hak azazi umat Islam yang ada di Palestina. Cukuplah itu sudah merupakan khizyun, kehinaan bagi seseorang, bila orang lain bersaksi atas kehinaan untuknya. Pendengar yang berbahagia, demikianlah merupakan kesimpulan dari dialog kita pada saat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya bagi kita. Saya Hanafi Ismet, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana mengucapkan halan wa sahlan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan ilmu dari dialog-dialog kami. Amin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.